Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada penjelasan muallif rahimahullahu taala tentang muslihat, ya, tipu daya yang dilakukan oleh musuh-musuh manusia dari kalangan jin, dari setan-setan dari kalangan jin, bagaimana mereka menguasai seorang hamba, ya, melalui penglihatannya, pendengarannya, lisannya, ya. Baik. Berikutnya qala rahimallahu taala wa atihim fikum wa amna'u husunihim zikrullah, dan senjata yang paling besar melawan mereka, melawan para setan dari kalangan jin, dan benteng yang paling kokoh melindungi seorang hamba adalah zikrullah. Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat perintah-perintahnya, syariatnya. Wa mukhalafatul hawa, kemudian yang kedua, sikap seorang mukmin menyelisih hawa nafsunya, ya, tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Qala fa idza ra'aytumur rajula mukhalifan li hawahu fahrabu min dhillihi wa la tadnu min. Maka wasiat pemimpin kekufuran kepada pasukannya, jika kalian melihat seseorang, ya, dia menyelisih hawa nafsunya, tidak mengikuti bisikan hawa nafsunya, ya, maka larilah kalian dari tempat naungan dia. Jangan mendekat dengannya, percuma, tidak akan mampu kamu gelincirkan. Jangan mendekat dengannya. Baik, qala rahimahullah, wal maksud anna dhunuba wal ma'asi silahun wa madadun yamuddu bihal abdu a'da'ahu wa yu'inuhum ala nafsihi wa yuqatilunahu bisilahihi wa yakunu ma'ahum ala nafsihi wa hadha ghayatul jahl. Maka kesimpulan dari penjelasan sebelumnya, ya, bagaimana setan memasuki seorang hamba, menguasainya, bahwasannya dosa-dosa hamba, kemaksiatan-kemaksiatan seorang manusia itu hakikatnya, sejatinya adalah senjata pertolongan, bantuan dari hamba tersebut untuk musuh-musuhnya, ya. Senjata yang dia persembahkan untuk musuh-musuh dia, bantuan yang dia berikan kepada musuh-musuh dia sendiri, dia membantu musuh tersebut untuk menyerang dirinya, untuk menyerang diri dia. Maka musuh tersebut memerangi dia menggunakan senjatanya dia. Musuh-musuh hamba tersebut memerangi hamba tersebut menggunakan senjatanya hamba tersebut. Maka dia bersama musuhnya untuk menyerang dirinya sendiri, ya. Dia bersama dengan musuhnya menyerang dirinya, ya. Maka yang demikian ini, perbuatan yang seperti ini merupakan bentuk puncak kebodohan seorang hamba, ya. Menyerang dirinya sendiri, membantu musuhnya menyerang dirinya, ya. Menyediakan senjata kepada musuhnya untuk menyerang dirinya, ya. Baik, qala ma yablughul a'da'u min jahilin Ma yablughul jahilu min nafsihi, sebagaimana dikatakan penyair, tidaklah seorang musuh itu bisa sampai menyerang seorang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, melebihi apa-apa yang orang bodoh tersebut menyerang dirinya sendiri. Ya. Maka perbuatan orang bodoh yang menyebabkan kerugian dirinya itu lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan musuhnya. Ya. Taib, wa minal ajaibi anal abda yas'a bijuhdihi fi hawani nafsihi. Dan di antara perkara yang menakjubkan, perkara yang mengherankan, ya, keajaiban di dunia ini, seorang hamba dia bersungguh-sungguh berusaha dengan sekuat tenaganya, tetapi dalam rangka merendahkan dirinya sendiri, ya, tetapi dalam rangka untuk menghinakan dirinya sendiri. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang sangat mengherankan. Qala wa huwa yazumu annahu laha mukrim. Dalam keadaan hamba tersebut menyangka bahwasanya dia sedang berusaha untuk memuliakan dirinya, eh? Menganggap dia sedang memuliakan dirinya. Wa yajtahidu fi hirmaniha a'la hududiha wa asrafaha wa huwa yazumu annahu yas'a fi haddiha. Demikian pula seorang hamba bersungguh-sungguh berbuat berusaha menghalangi dirinya dari bagian terbesar, bagian yang paling mulia, ya, bagian yang agung yang didapat seorang hamba, yaitu ridha Allah, jannah Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha beramal dalam rangka mengharamkan dirinya, menghalangi dirinya dari perkara yang mulia tersebut, ya. Menjauhkan dirinya dari jalan-jalan ridha Allah, dari jalan-jalan menuju jannah Allah. Tetapi dalam keadaan dia menyangka, dia menganggap bahwasannya dirinya sedang berusaha untuk mendapatkan bagiannya, ya. Dia sudah bersungguh-sungguh, dia merasa berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan, bagian kebahagiaan dia, ya. Ini perkara yang sangat aneh, mengherankan. Qala wa yabdhulu judahu fi tahqiriha wa tasyiriha wa tadsiyatiha wa huwa yazumu annahu yu'liha wa yarfa'uha wa yakburuha. Demikian pula perkara yang mengherankan, seorang hamba dia kerahkan seluruh kemampuan dia, dia keluarkan seluruh usaha dia untuk merendahkan dirinya, untuk mengecilkan dirinya, ya, untuk menghinakan dirinya, itu dengan dosa-dosa dia, dengan perbuatan-perbuatan maksiat dia. Akan tetapi hamba tersebut menyangka, menganggap bahwasannya dia sedang meninggikan dirinya, mengangkat derajatnya, sedang membesarkannya. Ya. Ini perkara yang ada pada kebanyakan manusia. Ya. Ya, ini dia menganggap bahwasannya kalau tercapai tujuannya, ya, keinginan jiwanya, berarti dia sudah puas, dia sudah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, walaupun itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hakikatnya dia bukan memuaskan dirinya, bukan mengagungkan, bukan memuliakan dirinya, akan tetapi merendahkannya, menghinakannya, ya. Qala wa kana ba'du salafi yaqulu fi khutbatihi ala rubba muhinin li nafsihi wa huwa yazumu annahu laha mukrim wa mudhillun li nafsihi wa huwa yazumu annahu laha mu'izz wa musaghirin li nafsihi wa huwa yazumu annahu laha mukabbir. wa mudayyi'un li nafsihi wa huwa yazumu annahu mura'in li haqqiha. Maka sebagian salaf mereka mengatakan dalam khutbahnya, ketahuilah terkadang seseorang itu menghinakan dirinya, ya. Seseorang itu merendahkan dirinya, ya, dengan perbuatan dosa, dengan perbuatan maksiat, dengan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia menganggap, mengira, menyangka bahwasannya dia sedang memuliakan dirinya sendiri, ya. Tidak sadar. Dan terkadang seseorang itu merendahkan dirinya dalam keadaan dia menyangka dia sedang memuliakannya. Dan seseorang mengecilkan dirinya dalam keadaan dia menyangka bahwasannya dia sedang membesarkannya. Dan seseorang menyia-nyiakan dirinya, ya, membiarkan dirinya dalam keadaan dia menyangka dia sedang memberikan perhatian yang besar terhadap dirinya, ya, memberikan hak-haknya. Qala rahimahullah wa kafa bil mar'i jahlan an yakuna ma'aduhi ala nafsihi ya belugu minha bi fi'lihi ma lam yablughu minhu aduhu. Maka cukup sebagai bentuk kebodohan seorang hamba, ya. Maka kalau tidak ada kebodohan yang lain selain perbuatan dia menolong musuhnya untuk menyerang dirinya sendiri, maka itu cukup sebagai kebodohan dirinya yang dengannya musuhnya bisa menyerang dia dengan pertolongan dia sendiri melebihi apa yang dilakukan oleh musuhnya terhadap dirinya. Wallahul musta'an. Baik. Maka kesimpulannya, seorang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, walaupun jiwanya puas, ya, walaupun jiwanya merasa senang, merasa sudah berbuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang, ya, merasa memuliakannya, merasa memberikan hak jiwanya, maka hakikatnya dia adalah seorang yang bodoh, yang menolong musuhnya untuk menyerang dirinya sendiri. Hakikatnya dia adalah orang yang menghinakan dirinya sendiri. Ya. Baik, berikutnya qala rahimahullah faslun al-ma'asi sababu nisyani nafsi wa ihmaliha. Kemaksiatan merupakan sebab dilupakannya seseorang dan disia-siakannya. Qala wa min uqubatiha annaha tunsil abda nafsahu wa idza nasiya nafsahu ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Dan di antara hukuman dosa, hukuman maksiat, bahwasannya dosa-dosa kemaksiatan itu akan membuat seorang hamba melupakan dirinya sendiri, ya. Lupa terhadap dirinya sendiri. Kalau seseorang itu lupa dirinya, maka dia akan menyia-nyiakannya, tidak memberikan haknya, tidak memberikan kebutuhannya, tidak menjaga dari perkara yang merusaknya. Ya. Dia biarkan, dia rusak, dan dia membinasakannya. Qala fa'in kila kaifa yansal abdu nafsahu. Kalau dikatakan, bagaimana mungkin ada seseorang itu menyia-nyiakan dirinya sendiri? Apa mungkin seseorang itu melupakan dirinya sendiri, ya? Tidak memberi haknya, tidak memberikan kebutuhannya, tidak menjaga dari perkara-perkara yang memadorotinya, ya? Bagaimana bentuknya? Wa idza nasiya nafsahu fa yusai'in yadhkur. Nah, kalau orang itu lupa dirinya sendiri, nah terus dia ingat apa? Apa yang dia ingat, ya? Kalau dirinya saja sudah lupa, kemudian apa yang dia ingat? Wa ma makna nisyanihi nafsahu. Dan apa maksud dari makna seseorang melupakan dirinya sendiri? Ya. Bagaimana seseorang itu melupakan dirinya? Taib qala rahimallahu qila na'am yansa nafsahu a'dhamu nisyanin. Maka dikatakan iya benar, seseorang itu melupakan dirinya sendiri dengan sebesar-besarnya kelupaan, ya. Dengan kelupaan yang besar, ya. Qala Allahul Azim, wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Surat Al-Hasyr ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum. Maka kalau demikian kalian melupakan Allah, Allah akan lupakan kalian terhadap diri-diri kalian sendiri, ya. Allah lupakan kalian terhadap diri-diri kalian sendiri. Maka orang yang seperti itu, ulaika humul fasikun, merekalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah SWT menyatakan Allah lupakan mereka terhadap dirinya sendiri, ya. Qala falamma nasu rabbahum subhanahu nasiyahum wa ansahum anfusahum. Maka perhatikan dalam ayat tersebut, ketika mereka melupakan Rabb-nya, ya, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan perintah-Nya, larangan-Nya, melupakan syariat-Nya, nasiyahum, Allah melupakan mereka. Nisyan bermakna tark, ya, sudah disebut di awal, ya. Nasiyahum yakni tarokahum, Allah tinggalkan mereka, ya. Allah tinggalkan mereka. Wa ansahum anfusahum, dan hukuman kedua, Allah lupakan mereka terhadap dirinya sendiri, ya. Allah lupakan mereka terhadap diri-diri mereka sendiri, ya. Ini hukuman seorang hamba yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan syariat-Nya, tidak peduli dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tinggalkan mereka dan Allah jadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri. Qala kama qala Allah taala nasullaha fa nasiyahum. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 67, nasullaha fa nasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah meninggalkan mereka, ya. Maka Allah meninggalkan mereka, ya. Qala fa aqaba subhanahu man nasiyahu uqubatain. Maka dari ayat tersebut Allah sebutkan dua hukuman terhadap orang-orang yang melupakan-Nya dengan dua hukuman. Ihdahuma annahu subhanahu nasiyahu. Yang pertama, salah satu dari keduanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melupakan dia, ya. Allah Subhanahu wa taala melupakan-Nya, yakni tarokahu, meninggalkan-Nya, membiarkan dia, tidak membantunya, tidak menolongnya, tidak mengurus-Nya, ya. Qala wasaniyatu annahu ansahu nafsah. Hukuman yang kedua, orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melupakan dia terhadap dirinya sendiri, ya. Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri, ya. Taib qala rahimallahu wa nisyanuhu subhanahu lil abdi ihmaluhu wa tarkuhu wa tukhallihi anhu wa ita'atuhu fal alaq adna ilahi minal yad lil fam. Dan nisyannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya adalah ihmalnya, tidak memberi perhatian kepada-Nya. Allah tinggalkan dia. Allah biarkan dia. Allah sia-siakan dia. Tidak diberi bantuan, tidak diberi pertolongan, ya. Ini makna nisyan lillah, makna nisyan bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan lupa, ya, akan tetapi taroka, ahmala, ya, Allah tinggalkan dia, Maka orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebinasaan bagi dia lebih dekat kepada dia dibandingkan dekatnya tangan terhadap mulutnya, ya. Yakni sangat dekat dengan kebinasaan, ya. Lebih dekat kebinasaan kepada dia dibandingkan dekatnya tangan dia terhadap mulutnya, ya. Ini hukuman pertama, ya. Orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, Allah membiarkan dia. Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan dia. Waliyadzu billah, ya. Wa amma insa'uhu nafsahu fahuwa insa'uhu li khudhuthihal al-aliyah. Nah, kemudian bagaimana Allah melupakan dirinya, ya. Allah melupakan dia terhadap dirinya sendiri, yakni bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melupakan dirinya adalah Allah melupakan terhadap bagian yang mulia untuk dirinya, ya. Seharusnya dia bisa mendapatkan kemuliaan, ya. Dia bisa mendapatkan keagungan, ya. Dia bisa mendapatkan kenikmatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala lalaikan dia dari kemuliaan tersebut, dari sebab-sebab kemuliaan, ya. Qala wa asbabi sa'adatiha wa falahiha wa salahiha wa ma taqulu bihi nafsuhu. Allah lupakan dia terhadap sebab-sebab keberuntungan dia, sebab-sebab keberhasilan dia, sebab-sebab kemaslahatan dia. Allah lupakan sebab-sebab yang menjadikan dia sempurna. Ya. Ini makna Allah lupakan dia terhadap dirinya sendiri. Ya. Allah lupakan dia terhadap kemuliaan, bagian yang mulia untuk dirinya. Allah lupakan dia terhadap sebab-sebab kebahagiaan dia, keberuntungan dia. Qala yunsihi dzalika jami'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala lupakan dia terhadap itu semuanya, ya. Kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan, sebab-sebabnya semuanya dilupakan. Qala fala yukhthirhu bibalihi wa la yaj'aluhu ala dzikrihi wa la yasrifu ilaihi himmatuhu fayarghabu fi fa innahu la yamurru bi bali hatta yaksidahu wa yu'athiruhu. Maka sudah tidak pernah terbesit dalam benak dia bagaimana mencari jalan jannah, bagaimana mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak pernah ada itu pikiran bersitan untuk mendapatkan kemuliaan yang hakiki, tidak pernah ada, tidak pernah terbesit, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak menjadikannya kemuliaan itu pada pikiran dia, pada ingatan dia, sudah tidak ingat sama sekali. Pagi sampai pagi lagi, yang ada di pikirannya bagaimana mendapatkan bagian jiwanya, bagaimana memenuhi keinginan nafsunya, ya, bagaimana memenuhi kebutuhan yang fana dari kebutuhan dia, ya. Tidak pernah berpikir, tidak pernah mengingat bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan yang sejati, ya. Tidak pernah sama sekali. Maka dia tidak pernah palingkan himmahnya, tidak pernah dia arahkan tujuan besarnya kepada kemuliaan tersebut, maka dia pun tidak pernah mengharap, tidak pernah berusaha, ya, untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Maka tidak pernah lewat di benak dia perkara-perkara mulia tadi, sehingga bisa dia menujunya, sehingga dia lebih mengutamakannya, ya. Terbersit saja tidak pernah, ya. Jannah itu apa? Ya. Terhindar dari nar. Nar itu apa? Sudah tidak pernah terbersit pada benak dia. Ya. Kemuliaan yang tinggi di akhirat itu apa? Tidak pernah terbersit pada dirinya. Ya. Tidak pernah ada, ya. Makanya dia tidak pernah bermaksud cita-citanya itu selamat dari an-nar. Cita-citanya itu mendapatkan kemuliaan yang tinggi di jannah, ya. Tempat yang tinggi di jannah tidak ada sama sekali, ya. Maka ini seseorang yang Allah lupakan terhadap dirinya sendiri, ya. Ini hukuman yang kedua bagi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sudah orang yang seperti ini maka binatang ternak lebih baik dari mereka, ya. Binatang ternak lebih baik dari orang yang seperti ini, ya. Wa aidan fayunsihi uyuba nafsihi wa naqsaha wa afatiha fala yakhturu bi balihi izalatuha wa islahuha. Demikian pula Allah lupakan dia terhadap aib-aib dirinya. Allah lupakan dia terhadap kekurangan-kekurangan dia. Allah lupakan dia dari penyakit-penyakit dirinya. Nah, kalau dia tidak pernah ingat aib dirinya, maka tidak pernah terbesit di benaknya untuk menghilangkannya, ya. Tidak merasa punya aib, tidak merasa punya penyakit, ya. Tidak merasa punya kekurangan, ya. Maka tidak pernah berkeinginan untuk memperbaikinya, tidak pernah berkeinginan untuk menghilangkannya. Qala wa aidan yunsihi amrada nafsihi wa qalbihi wa alamaha. Fala yakhtur bi qalbihi mudawatuha. Wala sa'yu fi izalati ilaliha wa amradiha. Allati tu'wilu bihi ilal fasadi wal halak. Fahuwa maridun musqanun bil marad. Wa maraduhu mutaramin ila bihi ila talaf wala yasuru bi maradihi wala yakhturu bi balihi mudawatuhu wa hadha min a'zamil uqubatil amati wal khasah. Demikian pula Allah melupakan seseorang dari dirinya sendiri adalah Allah lupakan dia dari penyakit-penyakit dirinya, penyakit hatinya, ya, sakit-sakit hatinya. Maka tidak pernah terbesit di benak dia bagaimana mengobati penyakit hati itu, bagaimana mengobati kekurangan dia, penyakit dia. Demikian pula dia tidak akan pernah berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakitnya. Yang penyakit-penyakit tersebut akan membawa dia kepada kebinasaan, kerusakan, kehancuran dirinya, ya. Maka dia dalam keadaan sakit, yang orang yang sakit yang diliputi oleh banyak penyakit, ya, penyakitnya bertambah banyak, ya, komplikasi, ya, bermacam-macam, ya. Dan penyakit dia itu akan membawa dia kepada kebinasaan, ya. Ya, orang sakit tidak merasa sakit, maka dia tidak akan berobat, tidak akan berusaha menghilangkan penyakit dia dalam keadaan penyakitnya bertambah, ya, bertambah hari, bertambah sakitnya, bertambah parahnya. Maka yang demikian kembalinya kepada kebinasaan, tidak pernah sadar dengan sakitnya, tidak pernah terbesit dalam benaknya untuk mengobatinya. Maka yang demikian ini termasuk bentuk hukuman yang paling besar bagi manusia secara umum walaupun dan secara khusus, ya. Baik, Allah lupakan seseorang dari dirinya sendiri, ya. Ini maksud orang melupakan dirinya sendiri tadi, ya. Ini bentuk seseorang melupakan dirinya sendiri, yaitu melupakan bagian yang mulia untuk dirinya, melupakan bagian yang baik untuk dirinya, ya. Lupa dengan kekurangan-kekurangan dirinya, penyakit-penyakit dirinya. Qala rahimahullah fa ayyu uqubatin a'zamu min uqubati man ahmala nafsahu wa dayya'aha. Maka hukuman mana yang lebih besar, ya? dibandingkan dengan hukuman seseorang yang menyia-nyiakan dirinya sendiri. Seseorang yang membiarkan dirinya sendiri tersia-siakan. Wa nasiya masalihaha wa da'aha wa dawa'aha. Dan lupa terhadap kemaslahatan dirinya. Lupa terhadap penyakitnya. Lupa terhadap obat-obatnya. Wa asbaba sa'adatiha wa falahiha wa salahiha. Wa hayatiha al-abadiyati fit na'imil muqim. Dan seseorang yang Allah lupakan terhadap sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab keberuntungan, sebab-sebab kemaslahatan hidup dia yang abadi di dalam kenikmatan yang abadi, ya. Maka ini bentuk hukuman yang paling besar, ya. Tidak ada hukuman yang lebih besar lagi dibandingkan yang demikian ini. Qala wa man ta'ammala hadzal mawdi'a tabayyana lahu anna aktsara hadzal khalqi qad nasu anfusahum haqiqatan wa dayya'uha wa ada'u haddaha min Allah. Nah, setelah kita tahu tadi orang yang menyia-nyiakan melupakan dirinya sendiri, mualif menyatakan barang siapa yang memperhatikan pada tempat-tempat ini tadi, penjelasan-penjelasan ini tadi, maka kan jelas bagi dia bahwasannya kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia, mereka melupakan diri-diri mereka sendiri secara hakiki, ya. Mereka lupa terhadap diri-diri mereka sendiri secara hakiki. Mereka menyia-nyiakannya, mereka tidak memperhatikannya, tidak berusaha mendapatkan bagian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak berusaha mendapatkan bagiannya di sisi Allah. Qala wa ba'uha raqisatan bi samanin bakhsin bai'al hubn. Maka orang yang seperti ini hakikatnya telah menjual sesuatu yang mahal dengan sesuatu yang remeh, sesuatu yang murah, dengan harga yang sangat sedikit, ya. Maka ini yang disebut dengan jual beli huben, ya. Orang yang maghbun, orang yang tertipu dengan sebenar-benarnya. Yang seharusnya dia bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia sia-siakan, dia tukar dengan sesuatu yang remeh, sesuatu yang fana, sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat sedikit. Qala wa innama yadhharu lahum hadza indal maut. Sekarang di dunia ketika mereka masih hidup dalam keadaan lapang, tidak nampak, mereka tidak akan memahaminya, dan itu semuanya akan nampak di hari kematian dia. Di hari kematian dia. Wa yadhharu hadza kulladhuhur yaumat taghabun. Dan semuanya itu akan nampak dengan sejelas-jelasnya pada hari at-taghabun. Hari yang seluruh manusia merasa merugi. Ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, mereka merasa sangat merugi, ya. Orang yang buruk merasa merugi, kenapa dahulu tidak berbuat baik, ya. Orang yang berbuat baik merasa kurang. Loh, dulu saya bisa berbuat yang ini, derajat yang tinggi ini, tetapi tidak dia lakukan, dia merasa rugi juga, ya. Maka itu hari penyesalan, ya. Yauma yadhharu lil 'abdi annahu ghubina fil 'aqdi alladhi aqadahu li nafsihi fi hadhihi dar. Pada hari yang nampak bagi seorang hamba bahwasannya dia tertipu dalam akad, dalam jual beli yang dia lakukan di dunia, ya. Dia jual perkara yang mulia waktu dia, umur dia, kesempatan dia, ya, tidak dia gunakan untuk kebaikan, untuk mendapatkan perkara yang tinggi, ya, sia-sia, tidak mendapatkan kebaikan. Wa tijarati allati tajara fiha lima'atihi. Fa inna kulla ahadin yattajiru fi hadhihi dunya li akhiratihi. Maka dia sangat menyesal dengan perdagangan dia yang dia lakukan dahulu di dunia untuk akhiratnya, ya. Itu tadi orang yang berburuk merasa bangkrut, merasa rugi ketika itu. Dulu saya bisa seperti fulan itu berbuat baik, ya. Tapi ketika itu sudah tidak ada lagi penyesalan, tidak berguna lagi penyesalan. Demikian pula orang yang berbuat baik melihat ternyata, oh fulan itu sekarang kedudukannya lebih tinggi dari saya. Oh dulu saya sebenarnya bisa seperti itu, ya. Saya punya waktu, saya punya kekuatan, saya punya kemampuan, ya. Tetapi tidak dia gunakan, dia pun juga menyesal, ya. Baik, maka setiap jiwa memiliki penyesalannya sendiri-sendiri, ya. Maka sesungguhnya setiap hamba di dunia ini sedang melakukan jual beli untuk akhirat dia. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, ya. Dan Rasul menyatakan kullun nasi yaghdu fa ba'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Baik, maka di introspeksi, dikoreksi, ya, pada waktu di dunia ini, di saat kita masih punya peluang, punya kesempatan untuk memperbaiki diri, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna nasallallahu taufiqil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.